Lelahlah rintiku, kian lama menanggung rindu. Hadirlah kau di sisiku, aku setia menunggu. Hati ini, kasih ini, sayang ini, hanyalah untukmu seorang. Diri ini, jiwa ini, cinta ini, hanyalah milikmu, sayang. Percayalah kepadaku, hati ini telah pasti menyayangmu sampai akhir. Rintiku, kian lama menanggung rindu. Hadirlah kau di sisiku, aku setia menunggu. Hati ini, kasih ini, sayang ini, hanyalah untukmu seorang. Diri ini, jiwa ini, cinta ini, hanyalah milikmu, sayang. Percayalah kepadaku, hati ini telah pasti menyayangmu sampai akhir hidupku. Hati ini telah